لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، masih di terkait jar majrur i'rabnya. Tadi telah kita terangkan sedikit bahwasanya jar majrur ini ba-nya adalah ba isti'anah. Jadi para ulama ketika mentakdirkan mu'allaknya itu apa? Takdirnya adalah fi'il, yaitu yang seorang hamba melakukan aktivitas sesuai dengan konteks fi'ilnya. Misalkan bismillahi aqra, maka seorang hamba melakukan aktivitas membaca, dia memohon pertolongan dari Allah. Dia memohon pertolongan dari Allah. Berbeda dengan kalangan Mu'tazilah yang mereka menjadikan huruf ba tersebut adalah ba musahabah, hanya menyertai saja. Hanya menyertai, ya. Sudah dibaca ini belum? Sudah ya. Nah, kata Syekh, jar majrur muta'alliq dengan muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan, diasumsikan takdiruhu astainu bi bismillah. Aku memohon kepada Allah, aku memohon dengan perantara nama Allah. Maka ini adalah diantara tawasul yang masyru'. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, dan diantara wasilah yang diperkenankan ialah bertawasul dengan nama. Dengan nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Atau takdirnya atabarraku bi bismillah. Aku ya mencari keberkahan dengan nama Allah. Dan isim itu ma'khudur, diambil dari kata sumu. Apa itu sumu? Yaitu maknanya adalah al-irtifa, ketinggian. Atau diambil dari kata simah. Apa itu simah? Al-alamah, yaitu tanda. Wa huwa ma yatamayyazu bihi syai'un, yaitu sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Ini tanda. Maka Allah Subhanahu wa taala wada'al asma'a, meletakkan nama-nama, wa 'allamaha Adama, dan mengajarkannya kepada Adam, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam semuanya. Asma'al asya', nama segala sesuatu. Fa kullu syai'in lahu ismun yatamayyazu bih, maka segala sesuatu memiliki isim yang dapat membedakan dengannya. Sudah dibaca bismillahi ismun, ya, bismillahi ismun mudhafun, sudah? Belum? Ya, tafadhal dibaca. Ya. Di sini ya, pindah informasinya. Majuan sini, majuan. Majuan. Yang belakang, Ilham, Ilham maju. Agus. Nugraha majuan, antum gimana mau nabrak antum nanti? Ini yang di sini enggak ada. Pada ngapain di situ ngumpul ya Allah? Hah? Sini sini sini belakang sini. Saipul, Saipul, pindah Saipul. Mau ngapain di sini? Mustafa mana bukunya? Oh ada. Tapi Sabit, baca Sabit. Qawlu bismillah ismun mudafun wa lafzu dalalati mudafun ilayhi. Fal muradu jami'u asma'illahi subhanahu wa ta'ala, li'anna al-mufrada idza udifa fa innahu ya'ummu. Fa qawlu bismillah ay bi jami'i asma'illahi astaghinu biha wa tabarruku biha, wa asma'ullahi kasiratun la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha, wa zarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun. Wa Allahu ilmun alamun ala zatil muqaddasati la yusamma bihazal ismi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Fala yutlaku hadzal ismu illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Fala yutlaku hadzal ismu Allahu illa alaihi. Li'anna Allaha min al-uluhiyyati wa hiya al-ubudiyyatu. Fa huwa al-ma'budu subhanahu wa ta'ala al-ma'ruhu alladhi ta'lahu al-qulubu wa tuhibbu ijlalan wa ta'ziman. Ar-Rahmanur Rahim ismani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Yatadammanani ar-rahmata wa rahmatu sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Taliku bijalalihi wa rahmanu aidan la yusamma bihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف الرحيم ورحمن عم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله برحمة على ما يليق بجلاله. وقوله اسم الله اسم itulah mudhaf bismillah ya. وقوله bismillah ismun mudhaf ya, dia majrur wa huwa mudhaf dapat jalal berarti mudhafun ilaih. Dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Yang dimaksud dengan adalah jami'u asma'illah. Dengan memohon pertolongan atau meminta keberkahan dengan seluruh nama-nama Allah. Kok jadi jama', jadi banyak? Iya, kaedahnya karena mufrad. Isim itu kan mufrad ya, jamaknya asma'. Ismun, ismani, asma'un. Kan begitu. Karena mufrad, kaedahnya idza udhifa, apabila dia diidhofahkan, ya ummu, ini maknanya umum. Sama kayak antum menyatakan ni'matullah. Ni'matullah, ni'mat Allah. Ni'mah itu mufrad. Diidhofahkan maka menjadi umum. Rahmatullah, rahmat Allah. Rahmah adalah mufrad. Diidhofahkan maka kaidahnya menjadi umum. Paham sini? Ngerti enggak sini? Tayyib barakallahu fikum. Naam. Ini kaidah lughah dihafal-hafal kaidah-kaidah yang kayak begini. Mufrad idza udhifa ta'ummu. Mufrad kalau diidhofahkan maka dia umum, ya umum. Maka perkataan beliau bismillah itu maknanya berarti apa? Bi jami asma'illahi. Dengan seluruh nama Allah. Walaupun kalimat isim itu mufrad, tapi kalau diidhofahkan menjadi umum. Ya astainu biha, aku memohon dengannya, wa atabarraku biha, dan aku meminta, aku mencari keberkahan dengan seluruh nama-nama Allah. Wa asma'ullahi katsiratun la ya'lamuha illallah. Nama-nama Allah itu banyak, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Loh, bukannya nama Allah cuma 99? Ya, inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya berapa? 99 nama. Siapa yang mengihsa itu bukan cuma menghafal, tapi mengimaninya, menghitungnya, menghafalnya, dan juga beramal dengannya. Apa maksud beramal dengannya? Misal antum menghafal, memahami, mentadaburi nama Sami', maka antum beramal dengannya. Ketika antum berucap, antum khawatir dari ucapan antum akan dihisab karena Allah Maha Sami', Maha Mendengar. Nah itu maksud beramal dengannya. Taib. Allah bukannya punya 99 nama. Kenapa dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan la ya'lamuha illallah? Nama Allah banyak. Iya. Karena 99 itu ibarat yang hanya diberitahu kepada kita. Para ulama sering menyatakan, misal Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin di syarah kitab ini juga, Syarah Al-Lum'ah Lumatul Ittikhad, menjelaskan begini. Seperti seseorang yang punya yang bersedekah dengan 100 dirham. Dia menyatakan saya bersedekah dengan 100 dirham. Apakah dipahami orang tersebut hanya punya 100 dirham? Hanya punya 100 dirham? Dipahami kayak gitu? Enggak. Berarti apa? Dia punya lebih dari itu. Yang dia sedekahkan hanya 100. Begitu juga dengan nama Allah. Yang Allah beritahu hanya 99. Oleh karena itulah ketika Nabi berdoa, Nabi bertawassul dengan apa? As'aluka bikullis min huwalak. Aku memohon dengan segala nama Engkau ya Allah. Ya. Ya, apa yang alam tahu yang Engkau ajarkan kepada ahadan min khalqik, kepada salah seorang dari hamba-Mu. Aw istaksartahu fi ilmi ghaibin indak, atau yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW nanti di hari kiamat kata Nabi, ya Nabi akan sujud kata Nabi wa ahmaduhu bima hamida, dan aku akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang lam yahdur, yang pujian tersebut belum hadir saat ini. Nanti Allah akan ilhamkan kepada Nabi untuk sujud panjang memohon syafaat, sehingga nanti Allah panggil, ya Muhammad irfa ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta wasfa tusaffa, angkat kepalamu ya Muhammad, Ya. Ucapkanlah tusma dalam berat yang lain yusma. Yusma itu berarti ucapanmu yang didengar. Kalau tusma engkau didengar. Ya. Wasaltu atau mintalah engkau akan diberi. Wasfa tu syafa. Ya. Berilah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk syafaat. Nah, di situ nanti yang ketika sujud Nabi akan diilhamkan oleh Allah pujian-pujian kepada Allah yang belum Allah wahyukan kepada beliau di dunia. Ya, jadi ada nama-nama Allah yang Allah simpan di ilmu gaibnya. Jadi nama Allah itu banyak. Angkat sih. Nah, jadi nama Allah tidak hanya 99. Sehingga ya, pasukan khusus di negeri ini bikin Densus tandingan Densus 99. Ditanya kenapa kok Densus 99? Diambil dari Asmaul Husna. Pasukan khusus enggak tahu tuh dari kesatuan mana tuh Pak Anwar itu. Punya tank juga dia. Ada pelatihan militernya. Aduh. Itu orang-orang apa lagi? Mana lagi tadi? Mana berikutnya? Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama asmaul husna tersebut. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan dahulu. Allah itu adalah alam nama ala dzat al-muqaddasah. Dia adalah nama dari zat yang disucikan. La yusamma bihal is bihadzal ismi illa huwa. Tidak boleh seorang pun dinamakan dengan nama ini kecuali dia. Enggak boleh. Nama kamu siapa? Allah. Oh, ini zindik kalau begini. Enggak boleh, suruh ganti. Enggak boleh. Enggak boleh dinamakan namanya dengan Allah. Fala yutlaqu hadzal ismu Allahu illa alaih. Maka nama Allah ini tidak boleh disandar, diperuntukkan kecuali hanya kepada dia, kepada Allah. Li'anallahu wal minal uluhiyah. Karena Allah, kalimat Allah, nah, kelafat jalalah sendiri Allah, para ulama berselisih pendapat. Apakah dia mustaq? Ya, apakah dia mustaq atau atau jamid? Nah, kalau yang menyatakan mustaq itu berasal dari kata uluhiyah. Ya, kebanyakan ulama menyatakan lafaz jalalah itu Allah itu mustaq dari kata uluhiyah. Ya, sehingga menjadi Allah. Nah, ada susunannya itu nanti dihadap diganti menjadi alif gitu ya. Nah, pokoknya wahia apa itu uluhiyah? Al-ubudiyah. Nah, ubudiyah itu ma'bud ya, karena dia adalah masdar. Masdar yang dia maknanya adalah isim maf'ul dan sinonim ya. Ma'bud yang diibadahi al-ma'luh. Ya. Yang qalbu beribadah kepadanya dan qalbu mencintainya, tuhibbuhu ijlalan wa ta'ziman. Dengan penuh pengagungan dan dengan penuh pemuliaan dan pengagungan. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, keduanya adalah isman, keduanya adalah nama min asmaihi dari nama-nama Allah, ya tadammanani ar-rahmata. Yang keduanya mengandung makna sifat rahmat. Perhatikan ya ikhwah, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan setiap nama-nama Allah yang Allah sebutkan walillahil asmaul husna. Maka nama-nama Allah husna semuanya berarti terkandung makna. Maknanya ini berarti terkandung sifat. Terkandung sifat. Nah, di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka keduanya ini terkandung sifat. Sifat apa? Asal katanya yaitu rahmah. Nama Allah As-Sami berarti punya sifat sama. Basir, basar. Punya sifat ali, nama Allah Al-Alim berarti punya sifat ilmu. Qadir berarti punya sifat qudrah. Rahim, Rahman berarti punya sifat rahmah. Nah, kalangan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka mengingkari sifat rahmah ini. Mereka pasti akan mengembalikan kepada sifat iradah. Kalau rahmah berarti iradah Allah menghendaki kebaikan kepada hamba ketika Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka kalau ada orang yang menyatakan Allah memiliki sifat rahmat, Allah merahmati si fulan, semoga si fulan dirahmati Allah, berarti dia bukan Asy'ariyah. Kenapa demikian? Karena Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat ini. Rahmat. Paham enggak sini? Makanya orang awam di Indonesia ini bukan asyairah. Kenapa? Karena mereka masih menyatakan semoga Allah merahmati saya, semoga Allah merahmati dia. Berarti ini adalah sesuatu hal yang kontradiksi dengan asyairah. Paham enggak di sini? Baik. Mana lagi tadi? Mana berikutnya? Ya. Wa rahmah sifatun min sifatihi taliku bi jalalihi. Rahmat adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang layak bagi Allah. Wa rahman aidan la yusamma bihi illallah. Rahman. Rahman ini juga ini nama Allah. Tidak boleh seorang pun dinamakan kecuali dengan nama ini kecuali Allah. Ya, makanya sering disebutkan oleh para ulama Ar-Rahman, ya. La yutlaqu ala ghairihi. Tidak boleh disandang oleh selain Allah. Ya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu sudah secara aksiomatik maka disebut Ar-Rahman berarti itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman takadu samawatu yatatafarna minhu wa tansyakul ardu wa takhirru jibalu hadda anda au ar-rahmani walada. Itu Allah yang Maha Rahman. Berarti kalau disebut Ar-Rahman berarti di sini Allah. Maka seorang hamba kalau menamakan dirinya dengan Rahman mesti ada idofah, yaitu idofah apa? At-ta'bid, penghambaan. Ya, Abdurrahman. Enggak boleh Muhammad Rahman, Ahmad Rahman. Apalagi Agus Rahman. Apalagi Rahman kiri-kiri petinju zaman dulu. Nah, boleh mesti pakai ta'bid. Ya, paham enggak sini? Abdurrahman nama orang Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Ini dipanggil panggilannya tiga, kalau enggak Rahman, Maman atau Bedul. Yang ada gitu kan namanya Abdurrahman, panggilan tiga Oman, Omen, Maman, Abdurrahman atau Bedul Dul-dul. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Tadi mana? Wa mar rahim. Adapun rahim qad yusamma ba'dul khalqi. Ya. Nah, kalau rahim terkadang dinamakan sebagian khalq, sebagian makhluk menamakan dengannya. Nah, kalau rahim boleh. Karena kalau rahman maknanya dzu rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Kalau rahim tidak demikian. Maka boleh namanya Ahmad Rahim, Rahim Surahim. Kalau Rahman Surahman enggak boleh. Silakan punya nama anak, nama orang Cecep Surecep. Nah. Kan kalau sudah gitu. Ya, tabi ada tabinya kan? Ada tabinya kan? Nah. Ya enggak? Ada tabinya. Arga tuh. Arga namanya siapa? Arga Suraga. Hah? Arga Arjuna. Oh, Arjuna. Kira Arjuna. Serem amat namanya Arjuna. Ah. Ya. Untung Dimas bukan orang Sunda. Dimas Sudimas. Hah? Mas Manto, oh dia mah ini Brebes. Hah? Sudah mana? Brebes kok Sunda? Ah, enggak diakuin, Mas. Brebes mah ini apa? Ngapak. Ada tiga bahasa. Ada tiga bahasa. Masya Allah. Berarti kalau mau jadi ahli Brebes Tulen mesti nikah sama tiga ahli bahasa itu. Baru jadi ahli Brebes Tulen. Semua bisa. Ya. Nah, kalau Rahim boleh. Rahim Surahim, ya, Muhammad Rahim. Ya. Atau nama siapa? Rahim aja itu boleh. Apa? Zurahim. Zu. Ana masa. Ya kama fi qaulihi ta'ala fi wasfi nabiyyi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ketika mensifati nabinya, bil mu'minina raufur rahim. Yang nabi ini terhadap kaum mukminin dia rauf lagi rahim. Nah, Rahman a'ammu min rahim. Kalau Rahman itu lebih umum daripada Rahim. Ya. Ini sudah dibaca kan? Ya, sudah kan? Lianna rahmata 'ammatun li jami'il makhluqat. Kenapa? Karena lianna rahmana rahmatun 'ammatun. Karena Rahman itu rahmat yang umum, mencakup seluruh, untuk seluruh makhluk. Kalau Rahim fahuwa rahmatun khassatun bil mu'minin. Kalau Rahim itu khusus rahmat Allah untuk kaum mukminin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin dia rahim. Fahuma ismani adziman. Maka keduanya adalah dua nama yang agung, yatadammanani wasfallahi birahmati ala ma yaliku bijalali subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya mengandung ya sifat Allah yang dengan rahmat sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan Allah. Kemudian Syekh berkata, alhamdulillah. Ini sudah dibaca? Belum. Tafadhol. Dibaca di sini. Siapa? Mas Manto. Tafadhol. وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله. أن يبدأ الكلام نائب الفاعل. أن يبدأ الكلام بالحمد لله. كما كان النبي. Itu nggak ada lillah itu. Buku antum beda ya? Sama. Sama. Bilhamdillahi. Oh iya. Nah, ini akibat ngapaknya kurang. Terus an yubda kalamu bilhamdillahi. Bilhamdillah. Kampung amat ya. Terus kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik wa kama pada Allahu kitabahu bilhamdillahi rabbil alamin fi surat al-fatihah. Nah, kalau madzhab Syafi'i apa? Ya, memulai al-fatihah dengan apa? Bismillah. Terus walhamdu maknahu as-sana'u fa Allahu jalla wa ala yusna alayhi wa yuhmadu li dzatihi wal asma'ihi wal sifatihi wal af'alihi jalla wa ala wa qawluhu alhamdu al alifu wal lamu lil istighraqi ay jami'ul Muhammadin Mahamidi lillahi azza wa jal fahuwal mustahiqu lilhamdi adal itlaqi walhamdu a'ammu minasyukri lianna syukra yakunu alal af'ali faqat wa amma alhamdu fayakunu ala awsa'a min dalik ala dhati wa ala al-asma'i wa sifati wal af'ali. Nah, baik, faqawluhu alhamdulillahi ay al-thana'u al-kamilu mustahakku lillahi. Benar, mustahak, jangan mustahik. Mustahakun lillahi azza wa jal wahda la syarika lah. Baik, Mana tadi? Dari mana masuk tahap bacanya tadi ya? Tadi alhamdulillah. Summa bada bilhamdi bada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memulai dengan alhamdulillahi dengan memuji Allah setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Faqala alhamdulillah. Ya. Hadza aidan min as-sunnah. Ini juga termasuk di antara sunnah kalam dimulai dengan alhamdulillah. Oleh karena itulah sebagian ulama yang mentahqiq matan al-Baiquniyah, mereka menyatakan Baiquniyah tidak dimulai dengan basmalah tapi langsung abda'u bilhamdi musalliyan ala. Abda'u bilhamdi musalliyan ala. Ya. Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Oh, masih ingat nih ya Baiquniyahnya. Baik, mana lagi tadi? Wa kana nabi wa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Sebagai nabi, mana nabi sallallahu alaihi wasallam memulai demikian ya. Nabi sallallahu ketika mulai khutbah langsung innal hamdalillah, tidak bismillahirrahmanirrahim lagi khutbah, innal hamdalillah rahmaduhu wa nasta'inuh, atau langsung alhamdulillahirabbil alamin ya taib, dan seterusnya. Mana lagi tadi ya, kama bada Allahu kitabah, sebagaimana yang Allah taala memulai kitabnya dengan alhamdulillahirrahmanirrahim di surat al-fatihah. Ada ala hadha ala madhab Hanbali. Kalau madhab Syafi'i apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh, madhabnya Hanbali. Kemudian alhamad, alhamdu maknanya apa? As-sana'u. Sana' pujian. Ya Allah Jalla wa'ala yusna, dipuji alih. Wa yuhmadu, disanjung, dipuji. Lidzatihi, pada zatnya. Asma'ihi, wali asma'ihi, pada nama-namanya. Wali sifatihi, pada sifat-sifatnya. Wali af'alihi, dan pada perbuatannya. Semua dipuji, tidak ada yang celah. Semuanya dipuji. Zatnya dipuji, namanya dipuji, sifatnya dipuji, perbuatannya dipuji. Iya. Enggak boleh ditanya, Allah kenapa melakukan begini, begitu? Enggak boleh. La yus'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, namun mereka lah yang akan ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Semua perbuatan Allah ala hikmah, itu pasti di atas hikmah. Nah, mana lagi tadi? Alhamdu al-alif wa'la lil istigraq. Istigraq paham enggak? Alif lam istigraq itu apa namanya? Alnya itu, alif lamnya itu yang dapat menggantikan kalimat kullu. Ya. Semisal khuliqa al-insanu dha'ifan. Khuliqa al-insan. Maknanya apa? Khuliqa kullu insanin. Nah. Khuliqa kullu insan. Maka alhamdulillah berarti kullu hamdin. Kullu hamdin istighraq. Itu lam alif lam di sini maknanya yang menyeluruh. Yaitu seluruh mahamid, seluruh pujian-pujian itu lillah, milik Allah. Ya. Fa huwal mustahiqqu lil hamdi 'alal itlaq. Maka dia yang berhak dipuji. Ya, secara mutlak. Dan hamad, pujian itu lebih umum daripada syukur. Karena syukur itu yakunu 'ala al-af'ali faqat. Ya, bersyukur itu terkadang hanya pada atas pujian saja. Adapun hamad, memuji ini, ya, maka ini lebih luas lagi. Ya, apakah dari zat Allah, dari nama-nama, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya. Maka perkataan beliau, alhamdulillah, itu maknanya as-sana al-kamil, pujian, sanjungan yang sempurna, yang itu di ya, mustahakun lillah. Yang itu diberikan haknya itu kepada Allah wahdahu la syarika lah. Nah, kemudian qala asy-syekh al-imam Ibnu Qudamah al-mahmudu bi kulli lisanin ya al-ma'budu bi kulli zamanin. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan segala lisan, al-ma'bud yang diibadahi di setiap zaman. atau dibaca sini ya. Bihar, bihar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmudu bi kulli lisanin ay al-mudna alayhi subhanahu wa ta'ala bi kulli lughatin min al-lughati allati alimaha allamaha allamaha makhluqatihi wa kullu al-makhluqati tahmaduhu wa tusabbihuhu subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها التي يعلمها علمها سبحانه وتعالى المعبود في كل زمان أي المستحق للعبادة سبحانه دائما وأبدا ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه إلى أن تقوم الساعة فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة وكذلك في كل مكان فإن الله سبحانه يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود فهو معبود في السماء سبحانه وتعالى ومعبود في الأرض ويعبد العالم العلوي ويعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى فلا تختص عبادته بمكان دون مكان ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن الله خص بعض الأماكن لمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى فيها وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم. Ya, kemudian berkata Syekh Al-Mahmudu bi kulli lisan. Allah yang dipuji oleh setiap lisan. Al-Ma'bud fi kulli zaman. Yang diibadahi di setiap waktu, di setiap zaman. Yang dipuji oleh setiap lisan maknanya al-musna alih. Yang disanjung bikuli lughatin minal lughat. Dengan segala bahasa allati allamaha makhluqatih. Yang Allah telah ajarkan bahasa-bahasa tersebut kepada makhluk-makhluknya. Fakulul makhluqati tahmaduhu. Setiap makhluk memuji Allah wa tasbihuhu. Bertasbih padanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidaklah segala sesuatu melainkan bertasbih memuji kepadanya, kepada Allah, namun kalian la tafqahun, kalian tidak memahami, ya, tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya dia Allah karena haliman ghafura, maha halim, maha lembut dan maha pengampun. Mana lagi tadi? Kemudian faqulul makhlukat, maka setiap makhluk memuji Allah dengan bahasa mereka sendiri yang diketahui oleh Allah. Al-ma'bud fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman. Yaitu yang mustahik lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi daiman wa abadan, selalu dan selamanya. Wa la yazalu khalquhu ya'buduna, maka hamba-hambanya senantiasa beribadah padanya, ya, sampai hari kiamat tegak. Maka tidak ada yang kosong satu zaman pun min wujudi ibadillah, dari adanya hamba-hamba Allah. Ya. Ya budunahu, yang beribadah padanya, wa yuwahidunahu, ya, bertauhid kepada Allah ila antakuma sa'atu, sampai hari kiamat tegaklah. Wa kadzalika fi kulli makanin, demikian pula di setiap tempat. Yu'badu fis samawati fa inna Allah yu'badu, maka Allah diibadahi di langit dan di bumi. Sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Nah, itu maknanya. Ya, ada ilah, ada yang disembah di langit dan di bumi. Ya. Ai ma'bud, yaitu yang disembah. Maka dialah Allah yang disembah di langit dan disembah di bumi. Sebagaimana alam ini yang ulwi, yang atas, menyembah Allah, dan juga alam yang ulwi, yang sufli, yang rendah, ya, yang bawah. Alam yang sufli bumi, alam yang ulwi langit. Alam sufli, ya, yaitu jin, manusia, dan di setiap tempat dari kalangan makhluknya. Wala takhtasu ibadatuhu bimakanin duna makan. Maka ibadah kepada Allah tidak dikhususkan pada satu tempat saja, tapi tidak tempat yang lain. Oleh ada ya qulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Masjid dijadikan Allah untuk diriku, ya, masjid yang suci. Lakin Allah khassa ba'dal amakin. Namun Allah mengkhususkan, ya, berbagai tempat lima zidipat li ibadatillah, untuk menambah keutamaan beribadah pada Allah fiha. Lianna wa illa fa innahu yu'badu subhanah fi kulli makanin wa min ardihi wa samaihi. Karena Allah tetap diibadahi di setiap waktu, di setiap tempat, ya, di bumi maupun di langitnya. Baik. Walladzi la yakhlu, alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Yang tidak ada yang yakhlu, yang luput, yang kosong dari ilmu Allah, makan. Tidak ada tempat satupun di muka bumi ini yang kosong, yang dia terluput dari ilmu Allah. Nah, sebentar dulu, saya cuci muka dulu. Pagi tadi udah Farang Zaki. Saya doang yang ngopi maksudnya, ya. Ya, mana lagi tadi? Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Yang tidak ada satu tempat pun yang terluput atau kosong dari ilmunya. Ini ya. Tafadhol, dibaca. Ya, di sini Dimas. Antum yang mana? Baca dulu syarahnya. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun ya'lamu. Oh, dia sama, betul. Tadi udah. Oh ya, terus. Wala adana min dzalika wala aktsaru illa huwa ma hum aina makan. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bi kulli syai'in 'alim. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum fa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma kana wa ma yakunu wa ya'lamu kulla shay'in la yakhfa 'alaihi shay'un. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis samai. Alima dhalika fil adali thumma kataba fil lawhil mahfuzi kulla shay'in. وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى. فعلمه صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان وهو سبحانه في السماء فوق العرش لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته لا من الماضي ولا من المستقبل. يعلم ما كان وما يكون وأن يكون كيف يكون ولا يخفى على علمه شيء. عالم الغيب فلا يحجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ففرق بين ذاته سبحانه وعلمه ذاته في العلو فوق السماوات. Wa amma ilmuhu fahuwa fi kulli makanin la yahlu minhu makanan. Baik. Kemudian kata Syekh, yang tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah. Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Syekh membawakan ayat, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau mengetahui Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbuhum. Tidaklah tiga orang yang saling berbisik-bisik melainkan oleh yang keempat. Artinya Allah mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada lima orang melainkan oleh yang keenam. Ini bukan maknanya wujud Allah ada di lima orang itu, bukan. Tapi apa? Ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Paham sini ya? Ya, karena sifat ma'iyah yang ada pada Allah itu tidaklah berkonsekuensi wujud Allah hadir di situ. Ya, ini tidak ada kemestian secara demikian dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia bahkan. Ya, antum mengatakan saya bersama kalian. Padahal antum lagi di sini. Ya. Kalian itu ada di mana? Paham sini ya? Kenapa ini senyum? Ya. Mana lagi berikutnya? Illa huwa sadisum wala adna min dhalika wala aksara, ataupun yang lebih kurang dari itu, yang lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, dimanapun mereka berada. Summa yunabbiuhum bima aminu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan nanti pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Walladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'ars, kemudian dia beristiwa di atas 'ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dia tahu apa yang ya masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha, apa yang turun dan apa yang narik dari apa yang naik ke bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'amaluna basir, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, melihat apa yang kalian kerjakan. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang, di belakang mereka. Fahuwa maka Allah ya'lamu ma kana wa ma yakun, Allah yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Wa ya'lamu kulla syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, la yakhfa 'alaihi syai'un, yang tidak tersamarkan oleh sedikit seorang. Sedikit pun yang tidak ada yang sama. Ya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersamar bagi Allah. Fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. 'Alima dzalika fil awz fil azali, Allah mengetahui hal itu sejak azali. Apa itu azali? Ketika sebelum ada permulaan. Kalau lawannya apa? Abadi. Tidak ada ending, akhir. Paham sini ya? Summa kataba fi lawhil mahfudhi kulla syai. Kemudian Allah menulis segala sesuatu di lawhil mahfud. Wa huwa ya'lamu da'iman wa abadan la tanfak la yanfakku an ilmihi. Dialah Allah yang mengetahui selama-lamanya. Ya. Da'iman wa abadan, selalu dan terus-menerus. Sesuatu yang tidak lepas dari ilmu Allah. Maka ilmu Allah sifatun nazaliyatun, sifat azali, abadiyatun, abadi lillah, bagi Allah SWT. Ya. wa ilmuhu fi kulli makanin, itu ilmu Allah dari setiap tempat, fis sama'i wa fawqal 'arsy, di atas langit dan di langit maupun di atas 'arsy, la yakhfa 'alaihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang terluput tersamarkan dari Allah, maupun di bumi maupun di langitnya, ya, maupun yang madi maupun mustaqbal, yang lalu maupun yang akan datang. Ya'lamu ma kana wa yakunu wa ay yakunu, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kaifa yakun, ya, bagaimana itu terjadi. Ya. Wala yakhfa 'alaihi syai'un. Ya. Wala yakhfa 'ala ilmihi syai'un. Tidak ada yang samar sedikit pun dari ilmunya Allah. Semuanya Allah ketahui. Alimul 'alimil ghaibi la yaghlubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min syai'. Wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim munir. Dia mengetahui perkara yang gaib, tidak ada yang tersembunyi darinya, walaupun sebesar biji darah sekalipun yang ada di langit maupun yang lebih kecil dari itu, ya. Wa illa ka akbaru, wa illa akbaruhum illa fil kitab, melainkan wala akbaruhum, tidak pula sebagian besar dari mereka, melainkan itu semua sudah Allah ketahui di kitab mubin, yaitu lauhul mahfud. Maka farraqa, fafarraqa, maka syekh membedakan antara zat Allah SWT, ya, wa ilmihi, dan ilmu Allah. Zatuhu fil ulu, zat Allah di ketinggian, fawqal ars, wa amma ilmuhu, adapun pengetahuan Allah, fi kulli makanin la yakhluqu minhu makan. Sementara pengetahuan Allah itu ada di semua tempat, yang ilmu Allah, ya, tidak terkosong itu sedikit pun, tidak terbebas sedikit pun dari ilmu Allah. Nah, kemudian di matan, perhatikan, wala yusgiluhu sya'nun an sya'nin jalla ala anil asbahi wal andadi wa tanazzahu wa tanazzaha min as-sahibati wal auladi. Maka Allah tidaklah menyibukkan dia sya'nun, sebuah urusan, an sya'nin, dari urusan yang lain. Ya, maha tinggi Allah dari keserupaan tandingan yang demikian itu, dan maha suci Allah, ya, dari istri, adanya istri dan anak-anak. Nah, tafadhol, dibaca di sini berikutnya. Agus, Mas Agus. Yu'izzu, yudhillu, yufkiru wa yughni, na fa huwa subhanahu wa ta'ala yudabbiru amra makhluqatihi wa la yushghiluhu fi'lun an fi'lin bi khilafil makhluqi fa innal makhluqa idza ishtaghala bi 'amalin fa innahu la yumkinu an yushghilu bi amalin ukhra akhar amallahu jalla wa ala fala yumkinu an yushghilahu ay yushghilahu fi'lun kalau di buku ana amal, di buku itu apa? Mungkin enggak ini salah cetak? Hah? Ini kan lagi bahas ilmu. Ketuker kayaknya. Ini mungkin wa kamali ilmihi, bukan amalihi. Di buku ana memang amal juga. Buku itu apa? Coba yang Mesir, buku itu apa? Ilmihi apa amal? Ilmihi. Kalau buku mahal sengaja dibuat salah biar ngetes gitu. Kalau buku murah benar semua. Nah. Taip. Terus udah ya. Terus lanjut. Mana Agus tadi? Al ya, jalla. Jalla ay azimun. Azuma. Azuma sya'nihi. Sya'nuhu. Azuma sya'nuhu subhanahu. 'Anil asbahi fala yushbihuhu. Fala yushbihuhu. Fala yushbihuhu syai'un min makhluqatihi. Baik, berikutnya. Qala al-Muwaffaq Muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi wala yushkiluhu sya'nun an sya'nin. Maka sebuah urusan tidaklah menyibukkan Allah an sya'nin, dari urusan yang lain. Artinya Allah mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, Allah tidak tersibukkan oleh kayak gitu. Kalau kayak kita kan sibuk. Ya enggak? Lagi sibuk, lagi di dars, aktivitas kerja yang lain enggak bisa dikerjakan. Kan gitu. Lagi di rumah istri pertama, gak bisa ke rumah istri kedua. Makanya adanya pembagian malam gitu. Ya. Kalau bisa dibagi empat, bagi empat semua. Pak Anwar semuanya. Kan gak bisa. Itu. Mana lagi tadi? Wah, baterai saya mau habis nih Pak Edi. Ada apa ini? Jadi paham sini Matan? La yushkiluhu sya'nun an sya'nin, ngerti? Di sini sebuah urusan tidaklah menyibukkan Allah dari urusan yang lain. Ya. Jalla 'anil asbah. Ya. Maha agung Allah dari asbah, keserupaan, wal andad, sama ini tandingan, wa tanazzahu 'anil sahibah. Allah disucikan dari sahibah. Sahibah itu zaujah, istri, walaulat, dan anak-anak. Artinya Allah enggak punya istri dan anak. Baik, mana berikutnya? Maka kata Syekh Shalal Fauzan, la yusghiluhu fi'lun an fi'lin. Maka sebuah perbuatan Allah tidaklah menyibukkan Allah dari perbuatan yang lain. Maka Allah yakhluqu mencipta, wa yarzuqu memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, wa izzu memuliakan, wa yudhillu menghinakan, wayugni membuat kaya, wayufkir kelewatannya membuat fakir. Fahuwa yudabbiru amra makhluqati, maka Allah mengatur semua perkara hambanya. Wala yushkiluhu fi'lun an fi'lin, maka sebuah aktivitas tidaklah menyibukkan dari aktivitas yang lainnya. Ya, bi khilafil makhluk, berbeda dengan makhluk. Makhluk idza istaghala bi amalin, apabila dia sudah sibuk dengan satu pekerjaan, fa innahu la yumkin an yanshagila bi amalin akhar, maka enggak mungkin makhluk menyibukkan diri dengan amal yang lain, enggak mungkin. Ya, kalau ternyata makhluk di satu sisi dia sedang bekerja, satu sisi lain di waktu berbarengan ternyata dia ada di rumah, maka salah satu dari dia adalah jin yang menyerupai dirinya. Paham enggak sini? Bukan kembaran. Kalau kembaran beda orang, ini kan satu orang. Nah, satu orang, ini enggak bisa. Ya. Nah, misalkan, ya, antum ketemu Kais di masjid, Kais. Nah, ya, ternyata Sabit lagi masak, di sakan ada Kais juga. Ah, salah satu pasti satu-satu ini setan, yang mana yang setan? Kan setan bisa niru semua, kecuali setan tidak bisa niru siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau ngaku bisa, ya. Gitu. Jadi nggak mungkin Kais bisa beraktivitas di masjid, bisa beraktivitas di dapur masak, ya. Terus bisa beraktivitas di kuburan hari pagi gitu. Ada tiga Kais, pasti salah satu dari tiga itu setan. Yang mana nih? Ini yang mana nih? Hah? Ah, salah dua. Yang mana yang setan nih? Ah, gitu. Hah? Yang mana yang setan? Nah, kalau makhluk kayak begitu, dia sudah ada satu aktivitas, maka dia akan tersibukkan dari aktivitas yang lainnya. Itu akan menyita waktu dia. Dia gak bisa. Ya. Kan sering manusia begitu. Tar dulu satu-satu dong, badan saya kan cuma satu. Ah, itu makhluk. Kan sering begitu kan? Satu-satu dong. Badan saya cuma satu, kata dia. Tapi kalau dia bisa sini, situ, situ, situ. Tadi kayak si Case tadi kan. Masak di dapur juga. Nongkrong di masjid juga. Ini salah satu setan. Maksudnya. Lagi nyamar. Rambutnya mirip-mirip. Gondrong-gondrong sengak. Ya kan? Iya. Senyumnya mirip-mirip. Rada-rada ngeselin. Ah, ini yang mana yang setannya ini? Ah. Yang mana? Sabit seneng banget kalau case gitu-gitu sabit. Baik, mana lagi berikutnya? Ah. Mana tadi? Ah. Oh iya, wala amma Allahu adapun Allah Jalla wa'ala la fala yumkinu ayushgilahu fi'lun an fi'lin. Allah tidak mungkin disibukkan oleh sebuah aktivitas dari aktivitas yang Allah mencipta di waktu itu, Allah mengatur alam semesta juga. Di waktu itu Allah memberi rezeki juga. Di waktu itu Allah mematikan juga, menghidupkan juga, memuliakan dan seterusnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu. Perhatikan kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadir itu sigha mubalaghah. Aslinya apa? Qadir. Qadir. Nah, ini qadir. Tetapi jar majrur muta'alliqnya itu didahulukan. Nah, harusnya apa? Kalau normalnya wallahu qadirun ala kulli syai. Nah, tetapi dikasih ta'kid ini, taukid. Ala kulli syai'in qadirun. Nah, taukid. Benar-benar mampu. Nah, maha-maha mampu. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Wa dzalika likamali qudratihi, yang demikian karena kesempurnaan kudrah Allah, wa kamali amalihi, apa ilmihi ini? Amalihi di sini ya. Ya. Bolehlah amalihi karena ada hubungannya juga ya dengan aktivitas Allah. Ya boleh juga dengan aktivitas Allah. Nah, Saiful bukunya mana, Pul? Belum beli, nebeng sama Case. Waduh, jangan kasih Case. Taib, al-ajallu ajalla, jalla itu maknanya ba'aduma sya'nuhu, maha agung kedudukannya. Minal asbah, apa maksudnya? Wala yushbihu syai'un min makhluqatihi. Segala sesuatu dari kalangan makhluknya tidak ada yang dapat menyerupainya. Wal andat dan seterusnya, tafadhol dibaca sini. Ya, Pak Hadi. Tafadhol Pak Hadi. Jam'u nada, anak mana tuh? Jam'u niddin. Asyabihu aidan. Fala syabiha. تقدس سبحانه وتعالى عن الزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من إلى من يعينه لله فالله فالله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى زوجتي ولا إلى الولد ولأن الولد جزء من الوالد والله جل وعلا لا شبيه له شبيها ولا شبيه له ولا ند له ولا كف له فهو غني ولا كف له وهو غني عن خلقه وأيضا ولا شبيه له من خلقه ما اتخذ الله من ولد Terus berikutnya tempat dulu baca Fikri. Al-Ikhlas tu Fikri. Terus. Kencengin dikit para suara Fikri. الله عز وجل منزه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة فهو منزه عن ذلك وإنما هذا لائق بالمخلوقين هم الذين يحتاجون إلى التزاوج itu makhluk butuh itu. Terus yahtajuna ila dzurriyyati wal auladi amma Allahu jalla wa ala fa innahu waliyyun an khalqihi wa khalquhu muhtajuna ilayhi wa qalu taqwallahu rahman walada laqad jibtum shay'an idda takadus samawati yatafattanu minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru wa takhiru abiduhu waladun lillah taib na subhanahu wa ta'ala kama yaqulu al-kafiruna wadhalluna min al-yahudi wal nasara wal musyrikin taib nah dari mana tadi bacanya wal andad andad jamak dari nid. Apa itu syabih aidon? Dia juga sama, yang serupa. Fala syabih lahu maka tidak ada yang serupa dengan Allah yang setandingan Allah yang wala kuf'a yang sekupu ya, dari Allah sepadan. Ya, wala yusbihu syai'un. Suatu apapun tidak ada yang dapat menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya tanazza'anil sa'anil sahibah. Allah mensucikan dirinya dari sahibah. Sahibah itu adalah zaujah, istri. Wal aulad liginahu karena kekayaan Allah, karena ketidakbutuhan Allah min khalqihi an khalqihi dari makhluknya. Karena Allah la yahtaju li zaujati wal aulad, tidak butuh istri dan anak. Ya, ilal makhluk, kecuali makhluk. Lidha'fihi karena kelemahan dia, wa hajatihi ila man yu'inu. Dan juga karena hajat dia kepada orang yang menolongnya. Kelak nanti kalau punya anak, nanti anak itu akan doain dia, gitu kan? Itu kan begitu. Jadi nanti ada yang nolong dia. Kalau punya anak, nanti anak ini ada yang doain dia, ada yang nolong dia. ada yang menjaga dia ketika sudah tua. Itu kan, ini makhluk. Ya, maka Allah Jalla wa Ala ghaniyun an khalqihi, tidak butuh pada makhluknya. Laisa bihajatin ila zawjah, enggak butuh pada istri. Wala ila aulad, wala ila walad, tidak pula butuh pada anak. Karena yang namanya anak itulah bagian dari walid, dari ayah. Ya, juga sebaliknya Allah Jalla wa Ala la syabiha lahu, yang tiada sempurna, yang tidak ada yang serupa dengannya, yang tidak ada yang tandingan baginya, wala kuf'ah, tidak ada sepadan dengannya. Fahuwa ghaniyun an khalqihi, maka Allah ya dialah tidak butuh kepada makhluknya. Wa aidan, dan juga wala syabiha lahu min khalqi, tidak ada yang serupa dari dengannya dari kalangan makhluknya. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak menjadikan anak seorang pun. Maka Allah Jalla wa Ala tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu dengannya seorang pun. Hadza fi ayatin katsiratin, ini di banyak ayat terkait hal ini. Dan Allah mensucikan dirinya dari anak sebagai sanggahan dari orang-orang yang mensifati Allah dengannya, bi annalahu waladan, yaitu mereka sifati Allah punya anak. Ya, semisal Nasrani yang mereka mengatakan Al-Masih adalah anak Allah, Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, atau ahli jahiliyah dari kalangan musyrikin menyatakan bahwa malaikat adalah putri-putrinya Allah. Maka Allah Jalla wa Ala munazzahun, disucikan. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Allah enggak punya istri. Ai zaujatan, istri. Bahwa munazzahun, Allah disucikan dari yang demikian. Wa inna ma hadza, yang demikian itu hanya layak bagi makhluk. Ya, merekalah yang membutuhkan kepada at-tazawuj, pernikahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membutuhkan kepada keturunan atau anak-anak. Sementara Allah Jalla wa Ala, mereka tidak butuh kepada hambanya, dan hambanya yang butuh kepada Allah. Ya, wa qala takhadar rahmanu walada, mereka berkata Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, berarti sungguh kalian telah mendatangkan kalimat yang sangat berat gitu. Takadu samawatu, hampir-hampir langit ini ya tafat, ya. Yatafattarna, pecah minhu, watansyaqul ardu, hampir bumi ini terbelah, watakhirul jibalu hadda, dan gunung ini hampir runtuh karena ucapan ini. Anda'u dirahmani walada, yaitu klaim bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ay yattakhidha walada, tidak layak bagi Allah yang Maha Rahman untuk menjadikan atau memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wala fil ard wal ardi illa ati rahmani wa abda, tidaklah segala yang ada di langit dan di bumi melainkan dia akan datang kepada Allah sebagai abda, hamba. Laqad ahsahum wa addahum wa adda, sungguh Allah telah menentukan dan menghitung jumlah mereka, ya, adda, dengan ketelitian. Kulluhum ayatihi yaumal qiyamati farda, semuanya nanti pada hari kiamat akan sendiri-sendiri. Kulluhum abiduhu, semuanya lah hamba-hamba Allah. Ya. Laisa minhum ahadun waladun lillah, tidak ada seorang pun yang menjadi anak bagi Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh kafir, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani dan musyrikun. Masih bisa? Cukup. Ya, lanjut dikit. Qala wa nafada hukmuhu fi jami'il ibadi, dan hukum Allah ini berlaku kepada seluruh hamba. Hukum Allah ini berlaku kepada seluruh hamba. Ya, tepadal dibaca sini. Nugraha. Sebentar. Ini bisa disuruh baca enggak, Antar? Belum. Antum? Belum. Nyimak kers dulu ya. Tapi antum ingat-ingat kaidah nahunya. Ya, kaidah-kaidah nahu yang dibaca ini kenapa? Ingat enggak? Belum. Masih menerawang. Terus juga biasa nih insyaallah. Terus. Ai qada'uhu wa qadaruhu. والمراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره المؤمن والكافر والحي والجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ بها قضاء الله وقدره لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد لهم عنها. Nafada hukum-hukum Allah berlaku, yaitu bahwasanya qada Allah, ketentuan dan takdir Allah yang dimaksud dengan hukum di sinilah hukum qadari, hukum takdir. Nafidun itu berlaku di seluruh hamba. Fala ahada yastasi, tidak ada seorang pun yang dia dapat melepaskan dirinya dari ketentuan dan takdir Allah. Maka mukmin, kafir, hewan, benda mati, jami'ul makhluk, makhlukat, seluruh makhluk-makhluk, semuanya nanti berlaku ketentuan Allah kepadanya, ya, dan takdir Allah. Wala ahada, tidak ada seorang pun yang dia dapat melepaskan diri dari hal tersebut atau menolaknya. Maka hukum-hukum Allah yang qadariyah itu nafidatun, berlaku fi khalqihi la mahida lahum fiha, yang seorang hamba tidak akan dapat lepas darinya. Qala wala tumassiluhu al-qulu wala bitafkiri wala tatanawwahu al-qulubi bitaswiri, ya, yang tidak dapat, yang akal tidak dapat memikirkannya dengan pikiran, dan juga kalbu tidak dapat membayangkannya dengan bayangan-bayangan. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baca berikutnya di sini. Siapa? Repi. Dia baca belum Repi? Belum, ayo baca Repi. Masalah yushbihuhu wala ahada yushbihuhu wala ahada yushbihuhu wala ahada yukafihu wala ahada yukafihi استغراقٌ لأن المشيرة إذا ذكرت في سياق النفي تعم فلا أحد يشبهه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته فلا أحد يشبه الله عز وجل نعم terus baca di sini berikutnya siapa Saipul nafsahu wa nafa an nafsihi al-mushabahati al-musyabahata maf'ul lil nafa. Mana sih antum? Kamu yaqul fa huwa nafa an nafsihi al musyabahata. La talazum. La talazuma. Ah, dan itu bagi dua sama si Kais. Muain, oh, aduh. Nah, ini ragu nih, yang mana nih? Coba cek di dapur yang benar kan itu. Ayo, ayo guys. Kanat asma'u. Sifati. Adi sifati mawujudat mawujudat mawujudatan bil makhlukina. As-sam'u wal basaru wal kalamu wal qudratu wal wajhu wal yadani wal yadani. Hah? Kok dari wajhu kok yadani? Mana? Wal yadani ya? Oh iya benar, dua tangan. Terus. Terus wa amma sifatullahi jalla wa ala wa hiya la ikotun bihi la tasbihah la tushabihuha sifatul makhlukin makhlukina wa in ittafaqat bihi bil ismi wal makna illa annaha bil haqiqati wal kaifiyati muktabun tamaman. Kenapa mansub? Mutabwa mutabayyinah. Mana tadi? Dari mana bacanya? Dari halaman 35. Halaman 35 ya? Hah? 25 yang mana? Nah, itu masih lul ukul. Akal tidak dapat menyerupakannya. Tidak dapat diserupakan dengan akal. Wa nufus bitaswir. Jiwa pun tidak dapat menggambarkan. Karena Allah SWT la misla lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Wa la syabih, tidak ada yang serupa dengannya. Wa la ahada ya'lamu dzatahu. Subhanahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari Allah. Illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuz li ahadin ay yatasawwara Allah annahu kadza wa kadza. Maka enggak boleh bagi siapapun dia membayangkan Allah begini begitu. Ya, au yushabbaha kadza wa kadza, atau Allah diserupakan dengan begini begitu. Ya, la yajuz hadza, enggak boleh yang demikian karena itu enggak mungkin. Ya. Wala yuhbitu wala yuhitu bihi ilma. Dan mereka pun tidak akan mampu menjangkau ilmu Allah. Ya. Kemudian saya membawakan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Pada ayat ini laisa kamitslihi syai' fiha nafyun, dalam ayat ini terdapat penafian dari mumatsalah, keserupaan anhu dari Allah Subhanahu wa taala, fala ahada mumatsiluhu yumatsiluhu, maka tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang yushbihuhu, ya, yang mentasbih menyerupai. Wala ahada yukafihi, tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah a'zamu min kulli syai', lebih agung daripada segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai', hada fihi istighraqun linafi. Ya, maka ini adalah istidrak yang menyeluruh. Ya, penafian ini menyeluruh, ya, dinafi di anna nakirata, karena nakir ini syai'un. Syai'un ini menyeluruh apapun, tidak ada sesuatu apapun syai'un. Syai'un itu apapun, sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Ya. Nah, nakirah ini idza dzukirat, apabila disebutkan fi siyaq nafi pada konteks penafian, ya enggak? Kan ini dinafikan, laisa dinafikan artinya keserupaan. Itu tak umum, maka ini kaidahnya menjadi umum. Maka tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah dari kalangan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena keagungan dan kibria, keagungan atau Allah Subhanahu wa taala wa ghinahu, dan karena kekayaannya, wa qudratihi, karena kemampuannya, ya. Wala ahada yushbihullaha minal khalqi, tidak seorang pun dari kalangan hamba yang menyerupai Allah. Wa huwa samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah mensifati dirinya dengan mendengar, melihat, dan Allah menafikan dari dirinya keserupaan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidaklah menunjukkan adanya tasbih, keserupaan dengan makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat dari kalangan Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Kenapa? Karena kalau Allah disifati sifat, nanti akan adanya tasbih serupa dengan makhluk. Maka Allah, maka inilah, maka fahuwa nafa, maka Allah menafikan dari dirinya al-musyabahah, keserupaan. Wa asbata li nafsihi, dan Allah menetapkan dirinya mendengar, melihat. Maka ini menunjukkan tidak ada talazum, ya. Tidak ada apa namanya? Ya, kemestian antara sifat Allah dan antara penetapan sifat-sifat Allah dan adanya keserupaan. Wa in kanat asma wa hadhihi sifati mawjudatan bil makhluqin, walaupun nama-nama sifat ini ada di antara makhluk, misal mendengar, melihat, berbicara, kudrah, kemampuan, wajah, kedua tangan, ini semua sifat ini ada di makhluk. Wa ma sifatullahi jalla wa ala, adapun seluruh sifat-sifat Allah, fa hiya laiqatun, maka ini sifat yang layak, yang tidak diserupai, yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, walaupun namanya sama, ya, dalam nama dan makna. Namun secara hakikat dan kaifiat dan bagaimana bentuknya itu berbeda, berbeda sekali, tamaman wa mutabayyinatan, ya, berbeda secara dengan perbedaan yang sangat kentara sekali. Al-kalam fil asma'illahi ta'ala wa sifatih. Qala lahul asma'ul husna, beliau berkata Allah memiliki nama yang husna, wa sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Nah. Coba dibaca sini. Zaki, Zaki. أي العلية العلية والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذا يقول لها الصفات. أما السميع البصير القبير فهذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفات لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، والعليم فيه إثبات العلم، والحكيم فيه إثبات الحكمة. وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفات من صفاته سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه، أو سماه بها الرسول عليه الصلاة والسلام، sifatul ula al-aliyyata al-rafi'ata walahu sifatul ula al-aliyyatu al-rafi'atu allati yushbihuha shay'un allati yushbihuha la allati la yushbihuha shay'un. Ah, siapa? Ihsan, baca Ihsan. Bihajatin ila hadha shay'in yarfa'uhu bi alla yasquta yumsikuha subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi khalaqaha tahiya bihajati ilayhi wa huwa laysa bihajati ilayha. Nah, Raymond falayusbihu istiwa'u istiwa al makhluqi istiwa al makhluqi ala makhluqi wa in kana al makna wahidan lakin al kayfiyatu wal haqiqatu mukhtalifun ar-rahmanu ala al-arshi istawa hadha khabarun minhu subhanahu wa ta'ala fi ayatin sabahu kulluha di ayatin sabahun kulluha muttaridatun di hadzal lafzi istawa ala arsy. Coba Niko wa qawluhu fi taha lahumati samawati sabri minal manuqina minal malaikati wa wairihim mana wa wairihim wa ma fil ardi min mahluqati kulluha kulluha lahu subhanahu wa ta'ala min adimina adamiyina hayawanatin tuyurin wa ghairi dalika kullu ma yadullu 'ala al أو يمشي يتصرف ويدبره ويرزقه. طيب طيب شكرا. Maka kata syekh di sini lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka di sini terdapat penetapan ya bagi Allah nama-nama sebagaimana yang Allah menetapkan untuk dirinya. Walillahil asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang husna. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya. Lahul asmaul husna. Miliknya lah nama-nama yang husna. Maka Allah mengabarkan bahwa dia lahul asma'ah, yang memiliki nama. Nama-nama wa akhbara anna kullaha husna. Allah mengabarkan semua nama yang husna, yakni tamah kamilah, sempurna. Melengkapi laya tariha naqsun, tidak diiringi atau disusupi oleh kekurangan. Lihat, perhatikan sifatul ula itu aliyah, tinggi. Sifat ya. Dan sifat itu semisal rahmat, ilmu, kudrah, iradah, kehendak, sama mendengar, basar melihat, ini dikatakan kepadanya sifat. Adapun sifat asami, basir, khabir, ini namanya nama asmaun. Wa kullu ismin minha yustaqu minhu sifatun lillah. Perhatikan, maka setiap nama ya, setiap nama Allah darinya, dari nama tadi yustaqu, diambillah ya dari nama tadi sifat bagi Allah. Nama Sami diambil sifat as-sama. Paham enggak sini? Setiap nama pasti menunjukkan sifat dan tidak setiap sifat menunjukkan nama. Paham enggak sini? Maka Allah tidak dinamakan Mustawin atau Al-Mustawi, yang beristiwa, enggak ada dalil. Setiap yang menunjukkan nama pasti menunjukkan, setiap nama pasti menunjukkan sifat, tapi tidak setiap sifat menunjukkan nama. Itu kaidahnya. Ya, mana lagi berikutnya? Maka Qadir, ya, ya, perhatikan. Maka Qadir di dalamnya terdapat sifat Qudrah. Nama Allah Sami di dalamnya terdapat sifat penetapan sifat sama mendengar. Basir di dalamnya terdapat penetapan sifat melihat. Alim maha berilmu di dalamnya terdapat penetapan sifat ilmu. Hakim penetapan sifat hikmah. Dan seterusnya dari nama-nama Allah, maka itu mengandung semua sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, dan Allah memiliki nama-nama yang husna allati samma biha nafsahu, yang Allah namakan untuk dirinya. Yang Allah namakan ya, atau yang dinamakan au samma biha nafsahu, atau yang dinamakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walahu sifatul ula al-aliyah, dan milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi, yang rafi'ah, yang tinggi, yang tidak diserupakan sesuatu oleh sesuatu apapun. Ya, kemudian di ayat ini Ar-Rahman al-Arsy istawa dan seterusnya, ayat ini di antara awal-awal surat Thaha sebagaimana Allah Taala berfirman ya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini yang dan seterusnya nanti aja kita terjemahin di depan. Sudah 1 jam setengah sesi kedua ini. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.